Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kali ini adalah pertemuan terakhir untuk menyelesaikan membaca dan mentelaah buku Zinatul Mar'atil Muslimah karya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizallahu ta'ala wa faqahu. Poin yang kedua tentang terapi untuk menghadapi dan mencegah penyimpangan wanita muslimah adalah ayyahtamal ulama wal khutaba'u, para ulama, para khatib, wal muhadirun dan para penceramah memberikan perhatian dengan hukum-hukum yang berkenaan dengan wanita muslimah. Litakuna hunaka waqfatun jaddatun, supaya terdapat sikap yang tegas menghadapi seruan-seruan yang membinasakan, yang menghancurkan, yang muncul dari waktu ke waktu, yang berupaya untuk menarik perempuan ke barisan mereka. Wala buddha, dan tidak boleh tidak, fi dhalika, dalam hal itu, aidan juga, min ibras, menonjolkan tanggung jawab orang tua, wali seorang wanita, dan besarnya peran yang dituntut padanya. Demikian juga wa innal iktsara, memperbanyak dua anisaiyah, lembaga-lembaga pendidikan untuk perempuan, wa dawrati saifiyah, dan daurah-daurah terutama di liburan musim panas, lil mar'ati, bagi wanita, yang dilakukan oleh sebagian muassasatil khairiyah, yayasan-yayasan sosial, dan diawasi atau di wa yushrifu alaiha, dan dibimbing oleh man huwa ahlun nidhalika, orang yang layak untuk membimbingnya, yaitu orang-orang yang berilmu, maka memperbanyak hal tersebut memiliki pengaruh yang baik, yang malmus, yang bisa dirasakan, lahu atharun tayyibun wa malmusun fi salahil mar'ati wa istiqamatiha, untuk baiknya perempuan dan istiqomah dan baiknya perempuan. Yang ketiga, menjadi kewajiban orang tua, wali seorang perempuan, untuk melaksanakan kewajiban sebagai wali, wariayah, kewajiban untuk memberikan perhatian. Dan hendaknya orang tua yakin, wali yakin, mengetahui secara yakin bahasanya dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang keluarganya, baik istri ataupun anak-anaknya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, arijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Maka laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, itu laki-laki, dengan kelebihan yang tidak Allah berikan pada sebagian yang lain, yaitu wanita. Wabima angfaku min amwalihim, dan dikarenakan mereka laki-laki menafkahi istrinya dengan sebagian harta suami tersebut. Dan Nabi SAW menyampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpin. Seorang laki-laki adalah pemimpin untuk keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Dan Nabi SAW menyampaikan, sesungguhnya Allah Ta'ala akan menanyai setiap pemimpin tentang mengenai rakyat yang dia pimpin, apakah dia telah jaga rakyatnya dengan baik ataukah dia telantarkan rakyatnya. Sampai-sampai seorang laki-laki akan ditanyai tentang keluarganya. Dikeluarkan oleh An-Nasa'i dalam kitabnya Isratun Nisa'i dengan sanad yang hasan. Al-Aini yaitu Badruddin Al-Aini, penulis kitab Umdatul Qari, Sarah Sahibul Qari, dan beliau mazhabnya Hanafi, mengatakan yang dimaksud dengan Ar-Ra'i atau Ra'in adalah Al-Hafidhu, adalah seorang penjaga Al-Mu'tamanu yang diberi amanah, Al-Multazimu yang berkomitmen baiknya maqama alaihi, apa yang dia urusi, baiknya apa yang dia lakukan, dan baiknya rakyat yang di bawah pandangannya, di bawah kepemimpinannya. Fakullu man kana tahta nadharihi syai'un, maka setiap orang yang memiliki sesuatu di bawah kepemimpinannya, fahuwa matlubun bil adli fihi, maka dia dituntut untuk bersikap adil badannya dan mewujudkan maslahat, berbagai macam kemaslahatan untuk rakyatnya, baik maslahat agama ataupun maslahat dunia dan hal-hal yang berkenaan dengannya. Fa in wafa ma'alaihi, maka jika dia wafa melaksanakan dan menunaikan ma'alaihi kewajibannya, minari ayati berupa kepemimpinan, maka dia mendapatkan bagian yang paling banyak dan balasan yang paling besar. Namun wa in kana ghaira dzalika, namun jika yang dilakukan tidak demikian, maka dia akan dituntut oleh semua anggota rakyatnya. Semua orang yang dia pimpin akan menuntut haknya nanti pada hari kiamat. Sekian kutipan. Maka menjadi kewajiban seorang wali untuk mengurusi man tahta yadihi, wanita yang di bawah kekuasaannya, bentuknya dengan tarbiyah, dengan pendidikan, wa ta'dibi, dan penanaman adab dan pendidikan. Penanaman adab dan nilai-nilai mulia. Sebagaimana seorang wali yang gambarannya adalah orang tua, layak lujuhda, tidak pernah kena lelah untuk menafkahi, maka wajib bagi wali untuk tidak teledor dalam memimpin dan mendidik. Dan menjadi kewajibannya untuk memperhatikan pakaian anak perempuannya dan perhiasan yang dipakai oleh anak perempuannya. Dan janganlah dia biarkan masalah ini litasarfi zaujatihi, hanya berdasarkan tasarruf tindakan istrinya semata tanpa pengawasan dari suami. Li'annaha, karena istrinya boleh jadi terpengaruh dengan semua yang baru dan ingin agar anak gadisnya itu nampak bimisli, sama dengan mayadharu ghairuhunna, apa yang atau antudhira banatuha, anak gadisnya menampakkan diri semisal mayudhiru ghairuhunna, semisal wanita-wanita yang lainnya menampakkan diri. Nah, banyak wali, banyak ayah itu tidaklah memahami konsep kepemimpinan dan kewalian, kecuali sekedar ta'minu ta'am wa syarab, menjamin kebutuhan makanan, kebutuhan minuman, pakaian, tempat tinggal, dan semacam itu. Dan ini adalah pemahaman yang sakit. Fa'ina ri'ayata, karena kepemimpinan, wal qawama dan kepemimpinan, di samping mengandung hal-hal yang telah disebutkan, yaitu memberikan jaminan aman, kebutuhan makanan dan seterusnya. Juga tatadammanu aidan juga mengandung at-taqwim, penilaian atau evaluasi, walhamal dan hamal mengkondisikan orang yang dipimpin untuk taat kepada Allah Ta'ala dengan melakukan hal-hal yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Kemudian terapi yang keempat, hendaknya wanita muslimah mengimani dengan yakin bahasanya kepemimpinan dirajuli untuk laki-laki itu berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah. Dan tidaklah dilakukan bahasanya kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan secara khusus, dalam ini perempuan adalah istri, dan kepemimpinan laki-laki terhadap keluarganya secara umum itu mengharuskan seorang wanita untuk taat pada suaminya dalam hal-hal yang diperintahkan, ma'amaroha dalam hal-hal yang diperintahkan oleh suami, bita'atillahi ta'ala, karena taat kepada Allah Ta'ala dalam rangka antan tadima teratur urusan keluarga, dan supaya yastami'a syamluha urusan keluarga itu tertata dengan baik, dan jika baik keluarga maka baiklah masyarakat. Li'anna solahal usrati solahun lil mujtama'i, maka karena tertata baiknya keluarga atau baiknya keluarga berarti baiknya masyarakat. Maka ini kalimat ini menunjukkan pentingnya kajian-kajian yang mengandung muatan perbaikan keluarga. Ini menunjukkan pentingnya, urgennya kajian-kajian yang muatannya adalah perbaikan kondisi rumah tangga dari aspek relasi suami dan istri, dari aspek hubungan antara yang ini berkenaan dengan fikih keluarga, demikian juga aspek relasi antara orang tua dengan anak, dalam bentuk dari orang tua kepada anak adalah masalah penunaian hak anak, masalah pendidikan, kepengasuhan, menjadi orang tua yang baik, atau dari anak ke orang tua masalah berbakti, beradab kepada orang tua, dan hal-hal yang lainnya. Ini kajian semacam ini satu hal yang sangat-sangat urgen, karena kajian ini bertujuan untuk memperbaiki keluarga. Dan perbaikan terhadap keluarga adalah perbaikan terhadap masyarakat dan umat. Allah Ta'ala berfirman, fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallahu. Wanita salihah adalah wanita yang taat, yang menjaga ketika suaminya pergi, karena Allah menjaganya. Maka menjadi kewajiban wanita muslimah untuk termasuk orang yang ada dalam ayat ini. Wa salahu huna, maka kesalihan di sini, fasalihat di sini mencakup baiknya agama dan bagusnya pergaulan dengan suami. Maka wanita salihah itu menunaikan hak Allah Ta'ala dan hak suaminya. Menjadi kewajiban wanita muslimah untuk antudrika, memahami bahwasanya kepemimpinan itu pertama adalah beban atau tanggung jawab sebelum kemuliaan dan pemuliaan. Maka ketika dikatakan suami adalah pemimpin, suami adalah kepala rumah tangga, maka terkandung di dalamnya dua unsur pokok. Yang pertama dan yang nomor satu adalah taklif, tanggung jawab yang besar. Kemudian yang kedua adalah tasyrif. Dengan itu berarti suami lebih dimuliakan, dan suami berhak untuk dimuliakan. Dan hendaknya ini juga dipahami oleh para suami. Jangan menangkap dari status kepala rumah tangga dan pemimpin, jangan hanya ditangkap makna tasyrif saja. Lupa dengan, padahal tasyrif itu nomor dua. Nomor satunya adalah taklif, adalah beban dan tanggung jawab dengan segala macam derivat yang ada di balik kata-kata tersebut. Dan dalam wanita muslimah menyadari bahasanya qawamah itu maslahat untuk wanita. Wa anna 'alaiha nasiban, dan sesungguhnya menjadi kewajiban wanita muslimah satu bagian dari penjagaan dan perhatian. Caranya dengan membantu suaminya untuk mendidik anasyiah generasi. Wa antakuna qa'imatan, dan melaksanakan apa yang dibebankan kepadanya berupa tanggung jawab urusan rumah. Sebagaimana laki-laki itu pemimpin untuk keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyat dia yang dipimpin, maka wanita juga seorang pemimpin untuk keluarga suaminya dan anak suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun, dan seorang wanita, seorang istri di rumah suaminya, dia adalah seorang pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyat yang dipimpin. Dan pada akhirnya hendaknya wanita muslimah memahami bahasanya ketaatannya kepada suami itu akan mengandung dan menjadi sebab mendapatkan ridha Allah Ta'ala dan beruntung mendapatkan pahala dari Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang wanita itu rajin menunaikan sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, taat pada suaminya, maka dia akan masuk dari pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Dan yang lainnya. Kemudian yang kelima, menjadi kewajiban wulatu umuril muslimin, penguasa dan pemerintah memiliki peran yang efektif atau pengaruh yang efektif dalam masalah tabarut yang terjadi pada wanita dan mengingkari kemungkaran ini, dan bersikap keras, wasyiddah dan keras terhadap orang yang meremehkan hal ini. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wanita menyingkap wajahnya sehingga dilihat oleh laki-laki ajnabi adalah satu hal yang tidak boleh. Menjadi kewajiban penguasa untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan tindakan yang lainnya untuk mengatasi hal ini. Dan orang-orang yang tidak jera dalam melanggar hal ini, fa'inna yu'aqabu, maka semestinya dia diberi hukuman karena tindakan pelanggaran tersebut dengan hukuman yang bisa menghentikan tindakan dan perbuatannya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan, menjadi kewajiban penguasa melarang perempuan untuk keluar rumah dalam keadaan menampakkan zina, daya tariknya, dan mutajamilat dan berdandan. Demikian juga menjadi kewajiban penguasa melarang wanita untuk memakai pakaian yang dengan pakaian tersebut wanita berstatus sebagai wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang. Semacam pakaian-pakaian yang longgar namun transparan. Demikian juga menjadi kewajiban penguasa melarang wanita untuk ngobrol dengan laki-laki di jalan-jalan, dan demikian juga melarang laki-laki untuk melakukan hal tersebut. Wa yaqul Ibnu al-Qayyim juga mengatakan, walahu dan boleh bagi penguasa untuk memenjarakan wanita yang terlalu sering keluar rumah, wala siyama lebih-lebih lagi jika dia keluar rumah dalam keadaan berdandan. Dan membiarkan wanita melakukan hal tersebut berarti menolong dan membantunya untuk berbuat dosa dan maksiat, dan Allah akan menanyai dan memintai pertanggungjawaban kepada penguasa atas pembiaran-pembiaran tersebut. Ya, tentu yang dimaksudkan dengan aktsarul khuja min manziliha ini tanpa kebutuhan, sekedar jalan-jalan, sekedar muter-muter tanpa ada kebutuhan yang mendesak untuk itu. Sekedar karena jadi hobi. Ya, hobi keluar-keluar rumah tanpa keperluan yang jelas. Ibnu Qayyim juga mengatakan, tidaklah diragukan bahasanya memberikan kesempatan perempuan untuk bercampur baur dengan laki-laki adalah sumber segala bencana dan kejelekan. Dan dia adalah termasuk sebab yang paling efektif untuk turunnya hukuman yang bersifat merata menimpa satu negeri. Sebagaimana tindakan ini yaitu ikhtilat di antara sebab kerusakan umuril amat wal khasah, keadaan masyarakat secara umum dan keadaan person-person yang terlibat dalam hal ini. Dan campur baur laki-laki dan perempuan di dunia kerja dan yang lainnya adalah sebab banyaknya terjadi perbuatan keji yaitu zina. Wa huwa min asbabil mautil ami, dan di antara sebab terjadinya kematian yang serentak. Banyak sekali orang yang mati dalam waktu yang bersamaan. Watawain al-mutasilah, dan wabah yang bersambung. Itu bersambung artinya terus menerus tiada henti. Dan tidaklah diragukan, sekian perkata Ibnu Qayyim di kitabnya At-Turuq Al-Hukmiyah. Tidaklah diragukan bahasanya mengingkari kemungkaran bukanlah kekhususan penguasa dan anggota hay'ah. Ya, kalau di Arab Saudi dulu, yaitu hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Saya katakan dulu karena hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar sekarang ini dijadikan sudah tidak lagi punya gigi, dikondisikan ya, tidak lagi punya gigi ya, jadi kalau di kondisinya sekarang di Arab Saudi seperti jadi macan ompong saja, kondisi hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar di Arab Saudi saat ini. Kalau dulu bisa nangkap, bisa ini ya, sekarang wewenang hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar cuma boleh menasihati, kemudian bagi-bagi brosur dan semacam itu. Tidak lagi bisa nangkap orang. Nah, ini sudah jadi macan ompong. Karena ya cuma ya bagi-bagi buku, bagi-bagi kayak seperti kita buletin gitu aja. Wa innama huwa wajib kulli fardin min afradil ummati. Karena itu adalah kewajiban setiap individu umat. Wal qiyam bidzalika, dan melaksanakan hal tersebut adalah sebab turunnya berbagai macam kebaikan dan hilangnya bala. Namun benar demikian, Namun peran sentral tetap di tangan penguasa sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Ibnul Qayyim, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Kita memohon pada Allah taala agar Allah memperbaiki keadaan kaum muslimin dan keadaan para penguasanya. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khatimatun, penutup, rangkuman dari materi yang telah kita bahas dan kita baca. Laqad tabayyana, maka jelaslah melalui khilali hadal bahas, melalui tulisan ini tentang perhiasan wanita, jelaslah bagaimana perhatian Islam dengannya, di mana Islam meletakkan sejumlah syarat dan kemudian koridor atau norma-norma lizinatiha untuk perhiasan wanita. Liarfa'aha, untuk meninggikan wanita dari level mahana, kehinaan, wal istirah dan perendahan, dan menjaga bagi wanita kemuliaannya dan ifahnya, kehormatannya. Dan dengan hal tersebut, maka wanita beruntung dengan bahagia di dunia dan di akhirat. Pakaian wanita itu lebih penting daripada pakaian laki-laki dalam pandangan Islam. Buktinya, oleh karena itu terdapat rincian yang dakik, rincian yang betul-betul dakik sampai yang kecil-kecil. Rincian yang demikian rinci untuk pakaian wanita. Tafsilan tentang rinciannya, wawad'an alal badani, tentang meletakkannya di badan dan tentang jenisnya. Pakaian perempuan tidak boleh sempit, tidak boleh transparan, tidak boleh memakai pakaian khas wanita fasik, tidak boleh serupa dengan laki-laki dalam pakaian khas laki-laki dan hal-hal yang lainnya yang merupakan kekhasan lawan jenis. Kullu dzalika, semua itu, yaitu semua aturan-aturan tersebut, supaya tetaplah wanita muslimah itu memiliki kepribadiannya, yaitu kepribadian yang islami, yang merupakan kepribadian yang mutamayizah, yang khas, yang Allah inginkan baginya, rif'atan dalam rangka memuliakan, wa karamatan dan memuliakan, wa hifdhan dan dalam rangka menjaga. Kemudian kaidah menutup jalan keburukan ada di antara kaidah penting berkenaan dengan pakaian wanita dan perhiasan wanita. Karena kaidah ini berdiri tegak menjadi benteng yang kokoh menghadapi sa'il al-jarif yang menghanyutkan, sa'il aliran air, arus air yang menghanyutkan, berupa bermudah-mudah dalam masalah kriteria pakaian. Wa ma ya'ulu ilaihi, dan dampak atau kesudahannya berupa buka-bukaan dan telanjang. Kemudian poin yang keempat, Islam menekankan wanita untuk menjauhi parfum ketika keluar rumah. Keluar dari rumah untuk kebutuhannya. Islam membolehkan bagi wanita untuk berhias dengan hiasan apa saja yang dia kehendaki, dengan memperhatikan syarat-syarat, dengan syarat-syarat yang harus diperhatikan, dan syarat-syarat tersebut ditetapkan dalam rangka menjaga kewanitaannya dan dengan tetap memperhatikan rasa cinta wanita dengan perhiasan. Yang kelima, Islam menjaga wanita dan melindungi wanita. Maka Islam tidak memberikan toleransi bagi siapapun untuk memandangi satupun bagian dari badan wanita selain orang-orang yang Allah kecualikan dalam batas-batas tertentu. Dan Islam tidak mengizinkan bagi wanita muslimah untuk menampakkan sedikit pun, syai'an sedikit pun dari zina, daya tarik dirinya baik khalqiyah fisik, yaitu ya badannya, ataupun zina yang muktasabah, yang diusahakan dan dibuat semacam perhiasan, cincin, gelang, ataukah make up, kecuali kepada suami dan orang-orang yang Allah kecualikan, yaitu mahram dan yang lainnya. Islam menekankan pada wanita untuk memakai hijab yang sempurna. Di antaranya adalah hijab penutup wajah dan dua telapak tangan, dan hijab yang menutupi sosoknya dengan tinggal di dalam rumah dan tidak keluar rumah kecuali karena kebutuhan, dengan memperhatikan kriteria yang harus diperhatikan. Ya, wanita boleh memakai di hadapan suaminya ketika di rumah pakaian jenis apa saja yang dia kehendaki, asalkan itu tidak boros. Kenapa boleh? Haitsu innal fitnata ma'munatun, karena godaan itu, godaan terhadap lawan jenis yaitu aman karena di rumah. Dan boleh bagi suami untuk melihat semua bagian dari tubuh istrinya. Yang ketujuh, Islam mengharamkan berbagai macam model perhiasan al-mauhumah, yang merupakan sangkaan, dianggap sebagai perhiasan padahal sebenarnya bukanlah perhiasan, dalam rangka menjaga kualitas agama seorang wanita, menjaga tubuhnya dan fisiknya, dan melindunginya dari perubahan fisik yang Allah ciptakan, melindunginya dari melakukan kebohongan dan at-tadlis, penipuan. Kemudian yang terakhir, ke-8, Islam memotivasi untuk bersikap iktidal, proporsional dalam berdandan, wal itizan, dan keseimbangan. Fil infaqi ala wasailiha, untuk membelanjakan harta dalam rangka dalam sarana-sarana untuk bisa memiliki zina. Dan waspada minal israf, dari boros, watabdir, dan israf berlebih-lebihan, watabdir dan boros, fikuli sya'ni min su'unil hayati, dalam berbagai macam bidang kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Demikian yang dengan ini kita telah selesaikan membaca dan mentelaah buku Zinatul Mar'atil Muslimati karya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizallahu ta'ala wa faqahu. Semoga apa yang kita bacakan dan kita dengar, kita simak, Allah jadikan sebagai ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah lindungi kita dari ilmu yang la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita lanjutkan dengan membaca Nailul Rajah. 278 An-Na'am. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian fikih kita, kajian fikih Syafi'i dari kitab Nailul Roja Sarah Safinatun Najah karya Syekh Ahmad Ibn Umar Asy-Syatiri rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita ulangi dari awal fasal di halaman 277. Allati tal qala al-musannif rahimallahu taala allati talzamu fiha zakatu sittatu anwa'in. Harta yang wajib padanya az-zakatu zakat, harta yang terkena kewajiban zakat itu ada 6 jenis harta. Penjelasannya, taqaddama telah lewat di pembahasan tentang rukun-rukun Islam, bahasanya zakat dalam bahasa Arab artinya an-nama, berkembang dan tumbuh, watadhir dan membersihkan. Membersihkan orangnya dari sifat pelit, membersihkan harta dari hak fakir miskin. Dan kemudian secara syariat, zakat adalah nama untuk ma yukhaju an malin, sesuatu yang dikeluarkan untuk dari harta, ini zakat harta, atau dari badan, ini zakat fitri. Ala wajin makhsusin, dengan bentuk dan tata cara tertentu. Maka makna kalimat di matan, bahasanya harta yang wajib dizakati oleh seorang muslim yang merdeka, yang memiliki kepemilikan yang sempurna, yang yakin keberadaannya, itu ada 6 macam harta. Maka zakat itu kewajiban muslim. Karena disebut muslim, maka tidak termasuk orang yang terkena kewajiban zakat kafir asli. Maka tidak ada kewajiban zakat untuk kafir asli ayam kufrihi, di hari-hari kekafirannya. Wa amal murtaddu, adapun orang yang murtad, maka jika dia akhirnya kembali ke Islam, maka wajibat zakat selama tahun-tahun dia murtad itu wajib dibayar. Wa illa, jika dia tidak kembali ke Islam, fala, maka tidak ada kewajiban zakat yang harus dibayarkan. Karena nanti ketika misalnya dia dieksekusi hukuman mati karena kemurtadannya, atau kemudian setelah dia meninggal dunia, maka hartanya itu faik, menjadi statusnya faik, harta orang kafir. Yang ini faik ini nanti akan dimasukkan ke kas negara. Wara li ghairil muayyan, sehingga tidak diperuntukkan untuk pihak-pihak tertentu. Karena dia faik, harta rampasan dari orang kafir, yang dirampas dari hartanya orang kafir, maka masuknya ke kas negara. Kemudian tadi yang terkena kewajiban zakat adalah merdeka, maka budak tidak kena kewajiban zakat. li'adami milkihi, karena dia tidak memiliki harta. Dan budak yang tidak, yang betul-betul tidak punya harta adalah budak yang murni budak. Adapun budak yang muba'ad, ya, sebagian dirinya merdeka, sebagian lagi masih budak. Budak ini milik dua orang, salah satu pemiliknya sudah memerdekakannya. Pemilik yang lainnya belum, maka dia muba'ad. Sebagian dirinya budak, sebagian lagi bukan budak. Dan muba'ad ini boleh punya harta. Sehingga tajibu zakat itu wajib untuk muba'ad. Fima yamlikuhu, dalam harta yang dia miliki, dengan sebagian dirinya yang sudah merdeka. Kemudian orang yang terkena kewajiban bayar zakat adalah orang yang sempurna kepemilikannya. Maka sempurna di sini maknanya kuah. Tam di sini artinya adalah kuah. Sehingga kebalikannya adalah dhaifuhu, yang lemah kepemilikannya. Kal mukattab, seperti budak mukattab. Budak yang punya kontrak dengan tuannya, kalau punya harta sekian dan bisa ini dibayarkan kepada tuannya, maka dia merdeka. Maka tidak ada zakat untuk hartanya, karena kepemilikannya itu lemah. Kemudian kepemilikan yang sempurna oleh pihak tertentu. Harta tersebut adalah milik sempurna, ya, dimiliki sempurna oleh pihak tertentu. Sehingga tidaklah termasuk wajib zakat adalah masjid. Ya, maka masjid punya harta, punya kas, namun kas masjid itu tidak terkena kewajiban zakat. Maka tidak ada zakat pada harta milik masjid. Dan semisal itu, al-mawqufu ala jihatin, harta yang diwakafkan untuk pihak tertentu. Harta yang diwakafkan untuk pihak tertentu. Ini wakaf di sini berarti wakaf produktif. Ini wakaf produktif. Misalnya toko, berarti harusnya ada zakat perdagangan. Dan karena tokonya ini hasilnya diwakafkan untuk pihak tertentu, ini maka tidak terkena kewajiban zakat. Semacam hasil dari wakaf produktif tersebut, toko tadi lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Maka nanti setiap tahun tutup buku, ya, nanti hasilnya dibagikan kepada orang fakir di wilayah tertentu, tergantung ikrar dari wakif. Atau ribat. Ini, ribat itu sejenis pesantren. Nah, ini untuk biaya lembaga pendidikan agama itu, untuk biaya operasionalnya. Ini hasil dari toko ini. Au kontara, catatan kaki, kontara artinya jisr, jembatan. Jadi untuk membangun jembatan dan perawatan jembatan. Itu wakafnya demikian. Ya, maka toko ini karena hasilnya, karena dia wakaf produktif, ya, tidak terkena kewajiban zakat. Kemudian syarat orang yang terkena kewajiban zakat adalah mutayaqqan wujuduhu, yakin keberadaannya. Maka tidak termasuk orang yang terkena kewajiban zakat adalah janin. Fala zakata, maka tidak ada zakat. Fima wukifalahu minat tarikati. Tarika harta warisan, wukifalahu artinya digantungkan. Ini, karena kalau ini ada janin yang belum lahir, kemudian ada pembagian waris, maka jatah untuk janin ini mauquf, dibuat menggantung. Nanti ada kadar tertentu sebagaimana penjelasan detailnya ada di faraid. Nanti menggantung. Jika dia lahir hidup, nanti dapat warisan. Jika dia ternyata minimal kemudian lahir kemudian bersuara, dia dapat warisan. Namun jika ternyata lahir sudah meninggal dunia, dia tidak dapat warisan. Maka ada harta yang mauquf alaihi menggantung. Dan nanti jika ternyata perempuan sekian, jika laki-laki sekian. Nah, harta yang belum dibagikan karena ini nanti nunggu kepastian janin ini hidup ataukah tidak, laki-laki ataukah perempuan, nah itu harta tersebut tidak terkena kewajiban zakat. Hatta lawin fasola mayita. Hatta sampai-sampai seandainya dia keluar, infasola itu keluar dari rahim ibunya, utuh, sudah sampai seluruh badannya keluar, ternyata dalam keadaan mayit, dalam keadaan meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban bagi ahli waris zakatu dzalika, zakat hal itu. Nah, ada 6 harta yang terkena kewajiban zakat. Yang pertama adalah an-na'amu, hewan ternak. An-na'am nunnya di fathah, maknanya itu hanya hewan ternak dalam pengertian unta, sapi dan kambing. Tidak termasuk di dalamnya lele, bebek, ayam dan seterusnya. Wal makna artinya harta jenis pertama yang wajib adanya zakat, yang terkena kewajiban zakat adalah 3 jenis hewan, unta, sapi dan kambing. Namun zakat peternakan ini wajib dengan sejumlah syarat. Yang pertama, jumlahnya sudah sampai nisab. Kemudian telah berlalu 1 tahun sempurna berturut-turut. Dalam keadaan harta tersebut dalam kepemilikan al-muzaki, orang yang terkena wajib zakat. Naam, nitajun nisab, nitaj itu anak. Ya, anak dari hewan nisab yang lahir di tengah-tengah tahun itu mengikuti induknya, fihi dalam masalah haul. Haulnya langsung nebeng induknya. Kemudian yang ketiga, antakuna ra'iyatan, hewan tersebut digembalakan fikalain dalam padang rumput mubahin, yang tidak menjadi milik siapapun. Ya, padang rumput ya, bukan milik pribadi, namun ya, padang rumput tidak bertuan, atau ya, gambaran bebasnya ya, milik negara. Walayakfi, dan tidak cukup dia itu cari merumput dengan sendirinya. Ya, tidak cukup kalau cuma diumbar, kata orang Jawa. Ya, jalan sendiri, cari makan sendiri. Ya, harus labuta ayakuna minal maliki. Ya, digiring, dikembalakan oleh pemilik. Kalau diumbar, dilepas, berarti tidak kena kewajiban zakat. Sehingga menimbang syarat-syarat ini, kalau bisa dipastikan di tempat kita itu tidak ada yang kena kewajiban zakat peternakan. Nah, nisab kalau untuk unta itu 5, zakatnya 5 ekor unta, zakatnya seekor kambing. Ini kambing yang wajib diserahkan adalah jaza'ah do'nin. Ini domba jaza'ah. Yaitu jaza'ah itu laha sanatun. Sudah genap 1 tahun. Kalau mau zakatnya berupa ma'zin, kambing biasa, maka harus saniyah. Saniyah itu laha sanatani. Ini sudah genap 2 tahun. Ada 10 ekor unta, kewajiban zakatnya 2 ekor kambing. 15 ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing. 20 ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing. 25 ekor unta, nah baru zakatnya unta. Non zakatnya anak unta, namanya bintu makhodin. Anak unta yang namanya bintu makhodin. Apa itu bintu makhod? Alatilaha sanatun kamilatun, anak unta yang sudah genap umur 1 tahun. Makhot itu melahirkan, jadi anak bint, berarti betina yang baru dilahirkan. Itu kalau mau terjemah letterlocknya. Kemudian kalau orang itu punya unta sebanyak 36 ekor unta, maka zakatnya adalah 1 ekor unta betina namanya bintu labunin. Labun artinya susu, karena dia sudah bisa menghasilkan susu. Itulah anak unta atau unta betina yang umurnya sanatani 2 tahun. Kemudian kalau punya unta 46 ekor, maka zakatnya adalah unta namanya hikkah. Itulah unta yang memiliki umur sudah genap umur 3 tahun. Kalau 61 ekor unta, zakatnya adalah jaza'ah dari unta, yaitu unta yang sudah genap berumur 4 tahun. Kalau 76 ekor unta, zakatnya binta. Ini berarti 2 ekor. 2 ekor bintu labun. 91 ekor unta, zakatnya adalah 2 ekor hikkah. 121, zakatnya 3 ekor bintu labun. 130, zakatnya seekor hikkah dan 2 bintu labun. Setelah itu, setiap 40 ekor unta sama dengan 1 ekor bintu labun, dan setiap 50 ekornya berarti 1 hikkah. Ya, jadi misalnya kalau khamsun, ya, jadi 180 misalnya. Ya, 180, nah, 100-nya ya, itu pakai hikkah. Nah, bisa 50-50. Kemudian 80-nya berarti bisa pakai bintu labun, 40-40. 2 ekor bintu labun dan 2 ekor hikkah. Itu untuk unta. Kemudian nisab sapi, 30 ekor sapi. 30 ekor sapi, zakatnya adalah seekor anak sapi. Namanya tabi'ah. Tabi itu berarti anak sapi jantan. Umurnya sudah genap 1 tahun. Atau tabi'ah, anak sapi betina yang umurnya sudah genap 1 tahun. Dan jika orang itu punya 40 ekor sapi, zakatnya 1 musinnah. Itulah sapi betina yang berumur 2 tahun. Wahakada dan seterusnya. Kalau demikian seterusnya berarti per 40 itu musinnah, per 30 itu tabi'ah. Kemudian nisab untuk kambing, 40 ekor kambing, zakatnya berupa seekor kambing. Kemudian jika 121 ekor kambing, zakatnya 2 ekor kambing. Kemudian untuk 201 ekor kambing, zakatnya 3 ekor kambing. Setelah itu cara perhitungannya. Kemudian untuk 400 ekor kambing, zakatnya 4 ekor kambing. Kemudian setelah itu panduannya, per 100 ekor itu seekor kambing. Kemudian yang kedua, an-naqdani, emas dan perak. Artinya harta jenis kedua yang terkena kewajiban zakat adalah emas dan perak. Wa inna matajibu zakatuhuma bisyartin. Ya, zakat emas dan perak itu wajib dengan sejumlah syarat. Yang pertama, telah berlalu genap 1 tahun. Dalam keadaan keduanya dalam kepemilikan orang yang terkena kewajiban zakat. Nah, dengan syarat emas dan perak tersebut tidaklah dalam bentuk bahan tambang atau rikas. Jadi emas yang sudah ditambang, sudah diambil, dan bukan rikas harta, harta karun. Kemudian yang kedua, emas dan perak tersebut sudah sampai nisab. Nisabnya emas itu 20 mithqal. Nisabnya perak itu 200 dirham. Satu miskal itu ukuran koflah Yamaniyah, koflah, satu koflah dan setengah. Ya, koflahnya Yaman dan setengah. Ya, intinya ya 20 miskal itu 85 gram emas. Dengan patokan mengacu pada 24 karat. Kalau ya kurang dari itu ya nanti disesuaikan. Kemudian dirham itu kadarnya 1 dirham itu 1 kofla ditambah setengahnya 1/10. Setengahnya 1/10, maka 1/10 dibagi 2 berarti 1/20 koflah Yamaniyah. Dan zakat emas dan perak adalah rubu usur. 1/4 1/10 berarti 1/40. 1/40 sama dengan 2,5%. Kecuali untuk rikas nanti akan dijelaskan ketentuan zakatnya berbeda. Nah, kemudian wala zakat, tidak ada zakat untuk huli emas dan perak dalam bentuk perhiasan yang dipakai, misalnya gelang, kalung, cincin dan seterusnya. Dan tidak ada zakat pada huli ini, pendapat mayoritas para ulama. Syaratnya huli yang mubah. Kalau huli tersebut dipakai oleh laki-laki, emas tersebut, perhiasan emas dipakai oleh laki-laki, maka dia bukan huli yang mubah, kena kewajiban zakat. Dan termasuk huli yang tidak mubah kalau berlebihan. Maka berarti israf. Nah, itu bukan huli yang mubah. maka kena kewajiban zakat. Kata orang, wah ini, wah ibu itu seperti toko emas berjalan. Nah, ada ungkapan, wah ibu itu toko emas berjalan. Itu berarti sudah israf, itu bahasa urf kita untuk mengatakan israf. Nah, emasnya malah kena kewajiban zakat. Dengan syarat jika diketahui oleh pemiliknya. Apa maksudnya di catatan kaki? Seandainya seorang itu mendapatkan warisan huli yang mubah, namun dia tidak mengetahui kalau dapat warisan itu, ila ba'da haulin, kecuali setelah genap 1 tahun, maka wajib dizakati. Jadi yang bebas dari zakat kalau dia tahu, kalau tidak tahu mah kena zakat. Alasannya li'ana wa la yanwi imsakahu, karena dia tidak pasang niat imsakahu untuk memilikinya atau untuk memegangnya dalam penggunaan yang mubah. Kemudian dan walam yaksid kanzahu. Demikian juga syarat supaya tidak kena zakat, dia tidak punya niat untuk menjadikannya sebagai simpanan dan tabungan, namun niatnya untuk dipakai, bukan untuk simpanan dan tabungan nanti akan dijual ketika anak mau masuk sekolah misalnya. Kemudian zakat itu tetap wajib untuk huli yang makruh. Ini huli yang makruh, demikian juga huli yang haram. Ya, huli yang haram contohnya huli yang dipakai oleh laki-laki. Tentang huli yang haram, di Royatul Muna disampaikan, kalau huli itu haram atau makruh, maka wajib padanya zakat dengan sepakat ulama, dengan ijma. Kaum muslimin sepakat wajibnya zakat pada huli yang haram. Kalau huli yang mubah diperselisihkan, ya. Syafi'iyah dan mayoritas para ulama tidak kena zakat. Ya, kalau Syaikh Ibnu Utsaimin di Majlis Syariah Ramadan dan yang lainnya tetap kena zakat. Ya, dan huli yang haram itu ada 2 macam. Ya, huli yang haram itu ada 2 macam. Yang pertama haram karena bendanya, semacam wadah-wadah yang terbuat dari emas, sendok terbuat dari emas, ini huli yang haram karena bendanya, ini kena kewajiban zakat. Kemudian yang kedua, haramun bil qasdi. Kalau tadi haram li ainihi, kemudian yang kedua haram bil qasdi, dengan niat. Semisal seorang laki-laki berniat untuk memakai huli, memakai hulinya perempuan, semacam pakai gelang, gelang kaki dan yang lainnya. Kemudian kalau huli yang makruh, itu apa contohnya? Seperti dhobbah saghirah untuk emas dan perak yang dijadikan sebagai penambal untuk satu wadah. Wadahnya kalau di hadis itu wadah retak, ada satu bejana yang retak, kemudian ditambal, tambalnya pakai perak. Nah, maka ini huli yang terperhiasan yang, dan jika dia adalah tambalan kecil lizinah untuk mempercantik satu wadah, ini makruh. Atau tambalan besar karena satu kebutuhan. Nah, ini perhiasan yang makruh, tajibu fi zakatu, terkena kewajiban zakat. Demikian juga termasuk huli yang haram, manakala huli tersebut dipakai oleh perempuan, kalung misalnya, namun min tasawri dhahab wal fiddah, mohon ada surahnya yang haram. Ya, namun bergambar, kalungnya ada gantungannya juga emas, nah gantungannya gambar orang atau gambar hewan. Ya, kalau di Syafi'iyah tolak ukurnya, idza kana ala surati hayawanin ya'ishu bitilkal hayati. Jika dalam rupa hewan atau manusia yang kira-kira bisa hidup kalau demikian keadaannya. Lain hanya kalau surahnya adalah surah, gambarnya adalah gambar pohon atau semacam itu. Atau gambar hewan, namun hewan yang tidak hidup jika demikian keadaannya, contohnya yang terpotong kepalanya. Jadi cuma badannya saja, kepalanya hilang. Maka tidaklah haram memilikinya dan menggunakannya, namun sepatutnya hukumnya makruh. Sehingga tetap kena kewajiban zakat. Jadi kalau bentuknya hewan, namun hewan yang kira-kira tidak hidup kalau demikian keadaannya, terkena kewajiban zakat. Ya, demikian yang kita baca kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.